dialah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan pembicaraan atau pembahasan tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah. Dan kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan ini, ya akhi, adalah termasuk masalah yang besar yang semenjak dahulu terjadi perselisihan yang berat di antara Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lain yang menyesatkan. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa kalamullah bukan makhluk. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mempunyai keyakinan bahwasanya kalamullah makhluk. Bahkan di zaman Khalifah Ma'mun, ya demikian pula generasi setelahnya, Mu'tasim Billah dan Al-Wathiq Billah, ya mereka memaksa Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengucapkan atau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya bahkan menghalalkan darah Ahlus Sunnah, membunuhi para ulama, ya, dan diuji orang-orang yang diuji diantaranya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Ya, di mana beliau terus tegar, ya, di atas keyakinan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, kenapa Al-Imam Ahmad bin Hanbal begitu kuat dan kokoh berpegang kepada keyakinan ini? Walaupun beliau disiksa, ya, selama 2 tahun lebih. Karena Imam Ahmad memandang, ya, bahwa ini adalah merupakan keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini adalah sudah ijma' mereka. Siapa yang menyelisihnya maka ia telah sesat dan keluar daripada jalan yang lurus. Di mana ini, akhi, keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Keyakinan para ulama, ya, dari zaman ke zaman, dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dan kembalinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran, ya, terbagi-bagi, ya, sebagai, karena di sana ada ya, Al-Quran itu termasuk kalamullah, Taurat demikian pula termasuk kalamullah, Injil termasuk kalamullah. Ya, selama Injil itu belum dirubah-rubah, maka itu semua termasuk, ya akhi, dari kalamullah jalla wa ala. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah berdalil dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah. Apa itu? Yaitu diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus." Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka di atas yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara dan Allah angkat sebagian mereka derajatnya. Dan kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, keterangan, dan kami kuatkan, kokohkan ia dengan Ruhul Kudus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan bahwasanya Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Araf ayat 143. Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya, ketika Musa datang kepada, ya, tempat yang telah dijanjikan, ya, waktu itu Nabi Musa bertemu dengan Allah dan Allah pun mengajaknya bicara, maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku bisa melihat engkau." Ini adalah merupakan sebagian dari dalil-dalil Ahlus Sunnah, ya akhi. Jadi antara juga Allah berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan. Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Ketika Allah menyebutkan Al-Qur'an, Allah menyebutkan 'allama, telah mengajarkan. Ketika Allah menyebutkan manusia, Allah menyebutkan khalaqa, telah menciptakan manusia. Ini menunjukkan ya akhi bahwa Al-Qur'an tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia bukan makhluk. Di antaranya juga ya akhi, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ya, dan apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta suaka, perlindungan kepada engkau, maka ya berilah ia perlindungan sampai ia mendengar kalamullah. Allah menyebutnya dengan kalamullah dan Allah tidak menyebutnya sebagai makhluk Allah. Kalaulah ya kalam itu makhluk, tentu Allah akan menyebutkan ya bahwa ia adalah makhluk. Di antara dalil dari hadis ya akhi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم يا موسى استفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى. Adam dan Musa saling berhujah. Berkata Musa kepada Adam, "Hai Adam, engkaukah ayah kami? Engkau telah merugikan kami dan telah mengeluarkan kami dari surga." Maka Adam berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, Allah telah memberi engkau ya dengan diajak bicara oleh Allah. Dan Allah telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya sendiri. Apakah engkau mencerca aku dengan suatu perkara yang telah Allah takdirkan kepadaku sebelum Allah menciptakan ya langit dan bumi 40 tahun? Maka Adam menghujah Musa. Ya di sini Rasulullah menyebutkan ya syahidnya, ya Musa, istafakallahu bikalami. Allah telah memilih engkau dengan kalamnya. Hadis yang kedua ya akhi, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik, lalu Adam menjawab labbaik wa sa'daik, fayunadi bi sautin, lalu Allah memanggilnya dengan suara yang terdengar, Inna Allah ya'muruka an tukhrij min dhurriyyatika ba'than ila an-nar. Sesungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mengeluarkan dari keturunan kamu itu ya kelompok yang akan masuk ke dalam adalah kalamullah atau makhluk. Maka kata Asy-Syafi'i, "Da hadza 'anka falam yazal bihi." Ya, tinggalkan pendapat-pendapatmu yang batil itu. Namun terus ya akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah dialog antara Imam Syafi'i dan Hafiz Al-Fard, di mana Imam Syafi'i ya membela pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Sementara Hafiz membela pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, sampai berakhirlah dialog tersebut ya dengan diamnya Hafiz, tidak bisa menjawab ya hujah-hujah Imam Syafi'i. Ya, dan Imam Syafi'i berkata, "Kafarta billahil 'adzim." Kamu sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari dengan sanadnya kepada Abu Muhammad Az-Zubairi, ia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Akhbirni 'anil Qur'an khaliqunhu." Kabarkan kepadaku hai Syafi'i tentang Al-Qur'an, apakah dia pencipta? Imam Syafi'i berkata, "Tidak." Ya, artinya orang ini mengatakan bahwa kalau Al-Qur'an bukan makhluk, kalau bukan makhluk ya khalik, ya pencipta, ya. Maka dia nanya sengaja kepada Imam Syafi'i, Kabarkan kepadaku, hai Syafi'i, Al-Quran itu pencipta? Kata Imam Syafi'i, bukan. Qala fa makhluk. Kata orang itu, kalau begitu, kalau bukan pencipta, ya makhluk. Kata Imam Syafi'i, bukan juga. Ya. Lalu ia mengatakan, fa ghairu makhluk. Lalu, maksudnya, Al-Quran bukan makhluk. Kata Imam Syafi'i, Allahumma na'am. Ya. Lalu orang itu bertanya, fa mad dalil ala annahu ghairu makhluk. Lalu apa dalilnya bahwasanya Al-Quran bukan makhluk? Lalu Imam Syafi'i mengangkat kepalanya. Lalu ia berkata, tuqir bi anna Al-Quran kalamullah. Kamu punya keyakinan tidak bahwa Al-Quran adalah firman Allah? Lalu ia mengatakan iya. Maka kemudian Imam Syafi'i berkata, sabaqat fi hadhil kalimah. Ya, telah didahului dengan oleh firman Allah. Wa in ahadun minan musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah juga berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Lalu Imam Syafi'i bertanya kepada orang itu, fatukiru anna Allah kana wa kana kalamuh? Au kana Allah wa lam yakun kalamu? Ya, engkau meyakini bahwasanya Allah sudah ada dan kalamnya pun sudah ada, atau Allah telah ada tapi kalamnya belum ada? Maka orang itu berkata, bal kana Allah wa kana kalamu. Yusra, Allah ada dan kalam sudah ada. Maka kemudian Imam Syafi'i tersenyum dan berkata, ya kufiyun, innakum la ta'tuna bi'azimi minal qawl. Jika kuntum tuqiruna bi anna Allah kana qabla al-qabli wa kana kalamuhu faman ka famin ayna lakumul kalam anna al-kalam Allah aw siwa Allah aw ghayra Allah aw dun Allah. Qala fasakata ar-rajul wa kharaj. Lalu Imam Syafi'i rahimahullah tersenyum dan berkata, wahai orang-orang Kufah, kalian ini ya mendatangkan sesuatu yang aneh-aneh, perkataan yang agung. Kalau kalian mempunyai keyakinan bahwasanya Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan kalamnya pun sudah ada, bagaimana kalian hendak berkata bahwa kalam itu adalah Allah atau kalam itu selain Allah? Ya. Atau kalam Allah, kalam itu bukan Allah? Maka orang itu pun diam. Ya, dan dia pun keluar. Artinya maksud Imam Syafi'i rahimahullah ya akhi, bahwa orang yang meyakini bahwa kalam Allah sifat dan termasuk sifat-sifat Allah yang tidak dimulai sebagaimana zat Allah, dan bahwasanya dia punya keyakinan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, tentunya dia wajib mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk, dan dia wajib menjauhi berbagai macam keyakinan-keyakinan dan syubhat syaitan ya akhi, ya, yang mengatakan katanya Al-Quran itu makhluk. Inilah akhi, subhanallah, ya, keyakinan al-imam syafi'i rahimahullah. Beliau imam ahlus sunnati wal jamaah. Beliau membela keyakinan salafuna salih dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Berkata Syekhul Islam, walihada ittafaqa salaful ummah wa immatuha ala anna al-Quran alladhi yaqra'uhu al-muslimuna kalamullah kalamullahi ta'ala walam yakul ahadu minhum إن أصوات العباد ولا مداد المصاحف قديم مع اتفاقهم على أن المثبت بين لوحي المصحف كلام الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فالكلام الذي يقرأه المسلمون كلام الله والأصوات التي يقرؤون بها أصواتهم kata Syekh Islam. Oleh karena itu para ulama dan imam-imam salaf terdahulu ia bersepakat bahwasannya Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak ada seorang pun yang mengatakan di antara mereka bahwa suara hamba, tidak pula tinta yang ada dalam mushaf itu qadim seperti Al-Quran, tidak. Dan mereka semua bersepakat bahwa apa yang ada di dalam mushaf itu adalah kalamullah. Namun kertasnya, tintanya, dan suara hamba yang keluar itu adalah makhluk. Namun kalamullah bukan makhluk. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, ya, yaitu hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kamu. Maka kalam yang dibaca oleh kaum muslimin adalah kalamullah, dan suara ya yang keluar adalah suaranya manusia. Jadi di sini harus kita pahami ya akhi, ya, suara kalau kita baca Qur'an ya suaranya ya suara kita, ya kalau kita baca Qur'an ya mushaf yang berupa di situ kertasnya, ya tintanya adalah juga makhluk. Akan tetapi Al-Quran bukan makhluk. Ya, seperti masalah, misalnya kalau saya berkata Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat, suaranya suara saya, tapi ini sabda siapa? Ya, sabda Rasulullah. Ketika saya berkata alhamdulillah rabbil alamin, suaranya suara saya, akan tetapi ia adalah kalamullah jalla wa ala yang bukan makhluk, karena ia berasal dari Allah rabbul alamin. Jadi inilah ya akhi keyakinan al-imamu asy-syafi'i rahimahullah tentang kalamullah. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat selanjutnya, yaitu tentang al-yad. Naam. Baik, demikian penjelasan dari apa yang disampaikan Ustaz Badrul Salam. Alhamdulillah Ta'ala, dan pada dan selanjutnya akan kami buka dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Siti di Jakarta. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallahu. Gini Ustaz, setiap tahun itu saya merasa bersalah kalau tidak menghatamkan Al-Quran, karena aktivitas saya mengajarkan anak-anak tentang Al-Quran dari mulai imunnya dan sebagainya. Karena kesibukan mengajar pagi sore dan mengurus rumah tangga, juga mengurus suami sakit, jadi apakah kalau bulan puasa itu Ramadan itu kita tidak menghatamkan Al-Quran, tidak mendapatkan ini apa ketenangan gitu Ustaz. Saya berkeyakinan seperti itu pas salah Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Menghatam Al-Quranul Karim adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh umatnya untuk mengkhatam Al-Quran sebulan sekali. Makanya para sahabat berlomba-lomba mengkhatam Al-Quran. Di antara mereka ada yang khatam 3 kali sehari. Di antara mereka ada yang mengkhatam 7 hari sekali. Di antara mereka ada yang mengkhatam 15 hari sekali. Di antara mereka ada yang mengkhatam 30 hari sekali. Di antara mereka ada yang mengkhatam 40 hari sekali. Sesuai dengan ya kesibukan dan kemampuan seorang hamba. Maka kalau ibu punya punya perasaan bersalah ketika ibu tidak menghatam Quran di bulan Ramadan, itu perasaan yang berasal dari keimanan insyaallah. Ya, kecintaan ibu terhadap Al-Quran dan kebiasaan tersebut yang menyebabkan hati ibu tidak tenang ketika tidak menghatam Al-Quran. Namun ibu ya, menghatam Al-Quran sebatas keutamaan, bukan sebuah kewajiban. Ya, bukan sebuah kewajiban. Maka dari itu, ya setiap kita, setiap kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan, usahakan untuk menghatam Al-Quran. Ya, bahkan jangan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun juga diusahakan setiap bulan kita khatam Al-Quran. Itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, kalau misalnya ibu tadi sibuk karena ibu harus mengurus suami yang sedang sakit, jelas ini pahalanya lebih besar daripada mengkhatam Al-Quran. Ya, karena itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Tentu ya, sudah kita ketahui kaidah bahwa yang wajib itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya, maka dari itu, cobalah ibu ya manage waktu. Barangkali ada waktu-waktu senggang yang bisa ibu gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, ibu juga tidak menyibukkan setiap hari sampai dari pagi sampai sore, kemudian ibu ya sibuk dengan mengajar. Sementara urusan rumah tangga ibu biarkan begitu juga tidak bagus ibu ya. Toh seorang istri kewajiban dia yang paling besar dan jihad dia adalah di rumah tangganya. Makanya Allah berfirman waqarna fi buyutikun, hendaklah wanita-wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka. Naam. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari hamba Allah, Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, apa mungkin tema ini luar dari tema, soalnya ini penting banget mengenai keluarga saya. Ini istri saya dulu pernah berjilbab, tapi sekarang malah dia berbalik Ustaz. Dia enggak mau berjilbab, bahkan dia enggak mau diatur suami ke jalan. Ya, hamba itu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak, Nah, Bapak cobalah terus ya, berikan nasihat demi nasihat. Ya, kalau ternyata istri Bapak semakin bejat dan semakin rusak, ya, insya Allah ya, masih banyak insya Allah akhwat lain yang bisa menggantikannya yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa ya, tiga orang yang tidak dikabulkan doanya, orang yang mempunyai istri yang buruk akhlaknya tapi tidak diceraikan. Naam. Demikian jawabannya dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak. Dan kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk. Di antara dari Abu Asma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pemahaman yang benar mengenai makna hadis Al-Quran akan datang kepada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi pembacanya agar tidak terjatuh kepada pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk Ustaz? Jazakallahu khair. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Hadis ini seakan-akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran makhluk. Sebab sesuatu yang datang pasti akan berbentuk jasad. Ya. Maka ikhwatul Islam, para ulama salaf terdahulu telah menjawab. Jawaban yang pertama, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, yang kedua, bahwasannya Al-Quran dimutlakan kepada dua. Karena yang pertama, bahwa Al-Quran adalah masdar. Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Qira'atan wa Qur'anan. Karena ia adalah masdar, seperti halnya sama dengan dharaba yadhribu dharban. Ya, dharaba fi'il madhi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya past tense begitu. Yadhribu fi'il mudhari. Dan dharban itu adalah masdar. Apa itu dharban? Dharb ad-darbu, ya, itu dimutlakan kepada pukulan, artinya perbuatan yang memukul. Maka demikian pula Al-Quran dimutlakan kepada dua. Ya, yang pertama Al-Quran ay huwal matlu, yang dibaca, ya, yang berupa kalamullah. Maka yang dimaksud, kalau yang dimaksud dengan Al-Quran huwal matlu, yang dibaca maksudnya adalah kalamullah, maka ini bukan makhluk. Tapi kalau yang dimaksud Al-Quran di sini artinya berupa perbuatannya, artinya perbuatan membaca, ya, bacaan, maka ya perbuatan hamba adalah makhluk. Maka dari itu kata para ulama, Al-Quran akan datang memberikan syafaat, artinya perbuatan membaca Al-Quran berupa pahala. Dan ini tidak termasuk takwil, tapi ini adalah termasuk takwil yang sa'ik, yang diperbolehkan, ya, bukan takwil yang dilarang. Kenapa? Karena ini ya berdasarkan kepada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan makhluk, ya, akan tetapi ia adalah kalamullahi jalla wa'ala. Sehingga dengan jawaban seperti ini kita keluar dari perkataan orang-orang Mu'tazilah dan tidak bertentangan ayat-ayat dan Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jakarta, Ustaz. Apakah makna perkataan dari salah seorang ulama al-usul yang mengatakan Al-Asyairah wal-Maturidiyah, ya, khalafu sahabat wa tabi'in wal-a'imah al-arba'ah min kasir min masail itikadiyah, bahwa Asyairah dan Maturidiyah mereka menyelisihi kebanyakan permasalahan-permasalahan itikadiyah dan usuluddin sebagaimana yang diyakini oleh pemahaman para sahabat, dan mereka tidak bisa dilakapkan dengan makna ahlus sunnah wal jamaah. Dengan perkataan ini, sebagian kaum muslimin menganggap bahwa golongan yang mengikuti manhaj salaf adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Ini sebuah kesalahan dalam pemahaman. Sebab ya, perkataan para ulama yang mengatakan bahwa sesuatu menyelisihi keyakinan Ahlus Sunnah atau sesuatu menyelisihi apa yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in dan salafun salih, tidak dikatakan bahwa dia kafir. Tidak dimutlakan dia kafir. Ya. Yeah. Seperti halnya seseorang dikatakan si fulan menyelisihi sunnah, apakah berarti karena penyelisihannya dia kafir murtad dari agama Islam? La wallah. Maka dari itulah ya. Yeah, sesuatu dikatakan menyelisihi, imma dia karena bodoh tidak tahu. Ketidaktahuan dia itu akhirnya menyebabkan dia jatuh kepada penyelisihan. Maka orang yang bodoh masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, atau menyelisihi karena salah dalam berijtihad. Dia sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari kebenaran, yang mengumpulkan dalil-dalil, namun jatuh ke dalam kesalahan karena salah dalam berijtihad, yang dikenal dengan istilah muta'awil. Maka yang seperti ini pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia salah atau menyelisihi karena mengikuti hawa nafsu, ittiba'an lil hawa. Ya. Sudah tegak padanya hujah, namun dia mengikuti hawa nafsu, banyak syubhat di kepalanya, maka ia pun menyelisihi Al-Qur'an atau sunnah atau keyakinan para sahabat, maka ini menyebabkan pelakunya fasik dan tidak kafir. Ya. Menyebabkan pelakunya fasik dan tidak kafir. Adapun orang yang sengaja menentang setelah dia yakin bahwasanya itu adalah keyakinan yang harus diyakini dan sudah hilang padanya syubhat, tapi dia sengaja menentang, ya, karena kebencian dan kesombongan dia kepada Islam, maka seperti ini jelas kufur akbar, ya, kufur yang besar. Nah, disinilah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, terlihat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah sebuah kelompok yang mudah mengkafirkan, ya akhi. Ahlussunnah wal Jamaah memandang bahwa kafir mengkafirkan adalah perkara yang besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala iman qala li akhihi ya kafir," siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," "faqad ba'a biha ahaduhuma," akan kembali kepada salah satunya, "fa in kana kama qal," jika yang dikatakannya benar, "wa illa," kalau tidak benar, "raji'at ilaihi," ya, vonis itu akan kembali kepada yang memvonisnya. Subhanallah. Ya, para ulama juga telah mengingatkan bahwa masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang sepele. Harus dikembalikan kepada para ulama kibar, para mahkamah kaum muslimin, apa mahkamah, ya, para qadhi dan yang lainnya. Bukan urusan individu-individu, apalagi orang awam. Makanya, akhi, harus difahami bahwa perkataan ulama bahwa si fulan misalnya menyelisihi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah vonis sama dengan kafir atau sama dengan neraka. Ini yang terkadang, ya, sangat aneh dipahami oleh orang-orang awam. Ya, bahwa seakan-akan kalau seseorang divonis sesat sama dengan api neraka. Sehingga akhirnya, ya, ketika kita berbicara ini bid'ah, ini sunnah, dianggapnya, oh, ini katanya mahkamah akhirat, ini katanya. Ya, padahal, ya akhi, vonis sesat tidak mengharuskan vonis neraka. Kok bisa begitu? Ya. Karena vonis sesat, ya, adalah vonis yang apabila seseorang menyelisihi ketetapan dari Allah dan Rasulnya dan keyakinan para sahabat, ya, dari generasi ke generasi, maka dinyatakan bahwasanya ia sesat dan terancam masuk ke dalam api neraka. Makanya ketika Syekhul Islam Taimiyah ia berbicara tentang hadis, ya, bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, satu surga dan 72 masuk neraka. Ya, dan Syekhul Islam mengatakan bahwa 72 masuk neraka ini tidaklah kekal dalam api neraka. Dan bahwasannya kata-kata masuk neraka itu adalah mimbabil wa'id, termasuk ancaman. Di mana beliau mengatakan terkadang seseorang, ya, melakukan sesuatu yang terancam masuk ke dalam api neraka, akan tetapi ternyata di hari kiamat Allah tidak masukkan ke dalam api neraka karena banyak sebab-sebab. Ya, di antaranya, ya, bahwa ia pernah melakukan sebuah kebaikan yang besar di sisi Allah. Atau yang kedua, dia diberikan ujian dan cobaan yang sangat berat dalam kehidupan dunia sehingga Allah ampuni dosanya. Atau ia bertaubat di akhir hayatnya, atau ia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak, ya. Maka dari itu, ya akhal Islam, vonis para ulama bahwa si fulan menyelisihi keyakinan para sahabat atau alias sesat, jangan disamakan si fulan pasti neraka. Harus difahami, akhi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan. Ya, mengharamkan untuk memastikan seseorang itu surga atau neraka. Tidak boleh. Makanya Imam Al-Bukhari dalam sahihnya memberikan bab-bab la yuqal fulan syahid. Tidak boleh dikatakan, ya, si fulan mati syahid. Tidak boleh. Kenapa, akhi? Karena itu sama saja memastikan dia pasti surga. Sampai-sampai Imam Syafi'i begitu. Maka kita tidak boleh memastikan seseorang itu surga atau neraka. Karena masalah si fulan itu surga atau neraka itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kalau sebuah keyakinan jelas-jelas sesat, menyesatkan, dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat, maka kita katakan bahwa keyakinan seperti itu adalah sesat, dan pelakunya pun juga ya apa sesat. Akan tetapi Ahlussunnah bukanlah ya sebuah kelompok yang mudah mengkafirkan. Makanya Syekhul Islam berkata, Ahlussunnati wal jamaah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamhum lil khalqi. Orang yang paling tahu tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Mereka tidak sibuk mengkafir-kafirkan apa ya atau membid'ah-bid'ahkan manusia. Tapi mereka sibukkan dengan memberikan hidayah kepada manusia. Karena tujuannya adalah agar Allah disembah di muka bumi ini. Tujuannya agar manusia kembali kepada Allah. Ya karena agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ya akhal Islam a'azan yal. Jadi ini harus kita ini membaca perkataan para ulama juga dengan keilmuan. Jangan kemudian langsung, wah kalau ulama mengatakan menyelisih, wah ini berarti kafir dong, subhanallah. Tidak ya akhi, tidak demikian. Maka pelajarilah dahulu tentang keyakinan-keyakinan Ahlussunnah. Dan bagaimana Ahlussunnah sikap mereka dalam masalah kafir mengkafirkan. Kembali kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Mohon penjelasan dari perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala terhadap ayat Allah qul in halikun ila wajha, bahwa semua akan binasa kecuali wajahnya. Dan Imam Bukhari mentakwil ayat ini dengan mulkuhu. Pertanyaannya, apakah Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mentakwil atau membolehkan takwil terhadap ayat Allah? Dan bagaimana tanggapan terhadap pernyataan sebagian orang-orang yang membenci Syekh Al-Albani dengan mengatakan bahwa perkataan Imam Bukhari tidaklah sepatutnya dikatakan oleh muslim yang beriman, hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Pertama, akhi, takwil ada dua macam. Ada takwil yang didukung oleh dalil, maka disebut oleh ulama dengan takwil yang sahih. Yang kedua ada takwil yang tidak didukung oleh dalil. Ya. Maka ini disebut dengan takwil yang tidak sahih. Maka ya, setiap takwil yang tidak sahih atau tidak didukung oleh dalil, maka disebut dengan takwil yang rusak, siapapun yang mengucapkannya. Dan setiap takwil yang didukung oleh dalil, maka itu adalah takwil yang sahih. Ya, maka ini harus kita pahami kaidah itu. Adapun perkata Imam Bukhari tadi belum saya ya baca kembali tentang masalah ini. Ya, walaupun dahulu saya pernah membacanya, namun qadar Allah dilupakan oleh Allah. Naam. Baik, kembali kita angkat dari telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dari Dahlan, Pak, di Cariu. Baik, silakan. Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di daerah saya suka dibilang menganut madhab kelima. Itu bagaimana Pak Ustaz? Saya itu sedih banget. Saya enggak bisa debat, enggak bisa apa. Ya malu lah orang bodoh. Tapi orang-orang bangsa, kamu mau menganut madhab kelima katanya. Iya, itu saja. Ya, kita aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkadang ketika kita berpegang kepada sunnah Rasulullah, akan keluar ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Ketika kita berusaha untuk lepas dari kungkungan ya tradisi masyarakat yang ternyata bertentangan dengan sunnah Rasulullah, dianggapnya kita telah menyelisih imam atau ulama, atau telah menyelisih, atau seperti dikatakan tadi, yaitu kamu menganut mazhab yang kelima. Padahal kalau kamu ya yang bertanya tadi, sebalik bertanya kepada mereka, yang kalian yakini itu apa, betul berasal dari mazhab Syafi'i? Ya padahal banyak keyakinan-keyakinan mereka dan perbuatan mereka ternyata ya dalam mazhab Syafi'i sendiri terlarang. Seperti perbuatan mereka yang tahlilan sebelah ya waktu kematian, yang disebut dengan al-ma'tam dalam bahasa Arab, itu diingkari oleh mazhab Syafi'iyah. Ini tegas dalam kitab I'anatut Thalibin. Demikian pula azan Jumat dua kali diingkari oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ya'al-Um. Sehingga terkadang ya, kalau mereka mau mempelajari secara seksama, justru mereka lah yang bikin mazhab yang kelima sebetulnya. Ya, banyak keyakinan-keyakinan, demikian pula perbuatan-perbuatan yang sama sekali para imam mazhab tidak pernah meyakininya. Maka dari itu, sudahlah ya, perkataan orang-orang awam yang bodoh itu enggak usah digubris. Makanya Allah mengatakan fa'arid 'anil jahilin. Ya. Berpalinglah dari orang-orang bodoh itu. Percuma melayani orang bodoh, akhi. Kalau kita melayani orang bodoh, susah. Mereka berbicara bukan dengan keilmuan, tapi dengan perasaan. Ya, dengan kebodohan mereka. Sehingga akhirnya kemudian mereka menuduh ya seseorang dengan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak faham tentang hakikatnya. Maka kalau kita balas, ya berarti membalas kebodohan dengan kebodohan. Dan itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْهَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Yaitu hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh tawadu. Dan apabila diajak bicara oleh orang-orang dengan ya pembicaraan yang kurang enak, ya qalu salama, mereka menjawab dengan jawaban yang lebih yang selamat. Maka kewajiban antum ya jangan digubris. Terus ya antum apa namanya sibukkan untuk menuntut ilmu, memperdalam ilmu, ya betul-betul memahami tentang hakikat agama dan sunnah Rasulullah. Dan toh kita pun juga alhamdulillah tidak pernah lepas daripada salah satu imam. Ya. Kita mengambil pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Dan kita pun juga tidak mau lepas dari perkataan para ulama karena kita bukan ulama. Alhamdulillah kitab-kitab para ulama sudah ada. Tinggal kita baca, tinggal kita kembali dan rujuk kepadanya. Ya toh ulama tidak hanya sebatas di mazhab Syafi'i. Ulama tidak sebatas di mazhab yang empat. Ya, maka dari itu ya masih ada mazhab-mazhab atau ulama-ulama yang lain yang ternyata mereka terkadang menyelisih mazhab yang empat karena mereka melihat ya tidak sesuai dengan dalil. Jangankan itu. Ya ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri berapa banyak menyelisih mazhab Syafi'iyah karena mereka memandang tidak sesuai dengan dalil. Ya sebagaimana pernah saya sebutkan wa Imam Al-Khattabi ya, mazhab di atas mazhab Syafi'i, tapi beliau menyelisih dalam 119 permasalahan karena ya beliau memandang itu tidak sesuai dengan dalil. Apakah berarti kemudian Imam Al-Khattabi bikin mazhab yang kelima? Tentu tidak. Karena mereka senantiasa diajarkan untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, bukan fanatik kepada mazhab. Nah. Baik, saat kita angkat kembali dari telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Musyaidah di Bekasi. Taip, silakan. Ustaz, ini agak menyimpang karena mengenai mempertahankan prinsip Ahlussunnah. Keluarga saya ada kerabat yang ini musibah gitu. Menikah tapi hamil duluan. Terus kata keluarga, datang aja apa bagaimana Ustaz menurut itu. Tapi saya subhat, kalau misalkan datang ke pernikahannya saya gimana Ustaz? Syukran ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada asalnya, menghadiri pernikahan seperti itu lebih baik tidak. Kita hadiri karena pernikahan di atas maksiat kepada Allah. Jangan, ya maka setiap undangan yang di situ di atas kemaksiatan kepada Allah, ya karena akibat daripada perbuatan maksiat, maka yang lebih bagusnya kita tidak hadir dalam rangka mengingatkan bahwa itu bukan perbuatan yang baik. Akan tetapi kalau ternyata tidak hadirnya kita malah menimbulkan mudarat yang lebih besar dari itu. Semakin menjadi-jadi mudaratnya, ya tentu kita mengambil mudarat yang lebih ringan untuk menghindar daripada mudarat yang lebih besar. Memang terkadang, akhi, pada asalnya suatu hukum itu begitu. Makanya Syekhul Islam, ya Al-Hafidh Ibn Hajar, seringkali berkata, Hakadha taqararar usul, walakin yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Demikian sebuah kaidah yang menetapkan, akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya melihat situasi dan kondisi. Bagaimana yang lebih maslahat? Ya, apakah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak, itu harus kita pertimbangkan secara cermat. Nah. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat berkenaan dengan ayat yang memerintahkan kita beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, apakah keimanan ini kepada kitab-kitab yang dipegang oleh orang-orang Nasrani pada zaman ini yang telah dirubah atau bagaimana? Jazakallah khair. Ketahuilah akhi bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya, itu ada apa? Semua yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah pengabaran dalam kitab mereka yang sesuai dan sejalan dengan Al-Quran. Maka wajib kita imani bahwa itu adalah kalamullah. Dan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah setiap pengabaran yang ada dalam Taurat atau Injil yang ada sekarang ini, yang ternyata jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, maka kita dustakan dan kita boleh kita yakini bahwa itu adalah karamullah. Itu berasal dari tangan-tangan ya para pendeta ahli kitab. Yang ketiga, yaitu yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan juga tidak didustakan oleh Al-Quran, maka sikap kita pun sama, yaitu tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadithuwa, yaitu la tukadzibuhum wa la tusaddiqu. Jangan kamu dustakan dan jangan kamu dustakan apa benarkan. Jangan kamu dustakan dan jangan kamu benarkan. Nah, kewajiban kita bahwa asal Taurat, asal Injil, Zabur itu semua dari Allah. Ya. Ini kalau kita melihat kepada asal daripada kitab tersebut. Adapun yang ada dalam Taurat berupa perubahan-perubahan itu semuanya adalah dilakukan oleh pendeta-pendeta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka, ya, kita imani yang sesuai dengan Al-Quran dan kita dustakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan kita diamkan yang tidak bertentangan dibandingkan da'i yang ada di televisi yang barangkali 40 hadis pun tidak hafal. Ya. Yang barangkali hanya sebatas pin pandai dia berbicara tanpa melihat hakikat dan kefakihan dalam masalah ini. Maka ya akhi, bukankah para sahabat lebih baik kita ikuti? Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, madhab yang empat, semuanya mempunyai keyakinan akan adanya azab kubur. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, mereka lebih jauh lebih alim. Mereka sangat dalam keilmuannya. Apakah hanya karena gara-gara satu da'i yang ada di televisi, kemudian kita tolak apa yang diucapkan oleh mereka yang jelas-jelas ya keilmuannya diakui oleh seluruh dunia? Ya, ya akhul Islam, perhatikanlah dari siapa kita mengambil agama kita. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, Abdullah bin Umar berkata, dinak, ya innama huwa damuk walahmuk. Khudh anil ladzina istaqamu wala ta'khudh anil ladzina malu. Agamamu ia adalah darah dagingmu. Ambillah dari orang yang istiqamah, yang lurus di atas jalan yang benar. Jangan kau ambil agamamu itu dari orang yang menyimpang. Ya, berkata Abdullah bin Mubarak, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah ya agamamu. Maka lihatlah oleh kamu, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu itu. Naam. Kembali saya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sesungguhnya berpegang teguh kepada sunnah dan sesuatu yang utama, dan di sisi yang lain kita hadapkan kepada keadaan masyarakat yang jauh dari sunnah sehingga mereka menganggap asing orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Pertanyaannya Ustaz, sikap apa sajakah atau keadaan-keadaan apa sajakah yang membolehkan kita untuk mengikuti mereka tanpa mengenyampingkan sunnah Rasulullah, dan apakah yang dimaksud dengan darurat ini? Jazakumullah khair. Ya akhi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita ya perkara-perkara yang berhubungan dengan adat istiadat, di mana para ulama pun telah berbicara dalam kitab-kitab mereka, terutama dalam kitab kaidah-kaidah fikih, mengenai sebuah kaidah al-adatu muhakkamah, yaitu adat istiadat bisa dijadikan hukum. Kapan? Para ulama memberikan ya batasan-batasan yang jelas, alhamdulillah. Di mana setiap perintah syariat yang tidak diberikan batasan dalam syariat, maka batasannya tersebut diserahkan kepada syariat, kepada adat istiadat. Sebuah contoh misalnya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita menutup aurat, namun tidak diberikan batasan dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana pakaian itu. Maka kata para ulama, dikembalikan kepada adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, adapun kalau adat istiadat itu bertentangan dengan syariat, ya kita tidak boleh mengikutinya, ya akhi. Ya. Jadi patokannya adalah syariat. Dan jika perintah syariat itu tidak ditentukan oleh syariat batasannya, maka dikembalikan kepada adat istiadat. Ya, ini pertama. Adapun yang kedua, ya, pergaulan dalam masyarakat kehidupan kita yang ternyata ya barangkali dalam masalah ritual-ritual ibadah banyak yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah yang tidak pernah dilaksanakan oleh para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah dari madhab yang empat dan yang lainnya. Maka ikhwatal Islam, pada asalnya kita tidak boleh berta'awun al-ithmi wal-udwan. Kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu kaidahnya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Namun kaidah kita, yaitu agama kita, ya, memerintahkan kita untuk yang pertama, yaitu bersikap lemah lembut di dalam melaksanakan atau menyampaikan dakwah ini. Yang kedua, yaitu untuk mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Tentunya dengan cara bertanya kepada para ulama. Ya. Sudah saya sebutkan tadi kaidah yang sering disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hakadha taqarrara al-aslu walakin yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Nah, setiap ritual masyarakat yang jelas-jelas tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, apalagi itu jelas-jelas berbau syirik, haram kita untuk mengikutinya, ya akhi. Tapi kalau ternyata perbuatan-perbuatan itu sebatas sifatnya, ya, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kerja bakti, ya, siskamling, demikian pula segala sesuatu yang sifatnya itu adalah berhubungan dengan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh kita mengikutinya. Ya, tidak jadi masalah, ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini jadi kita harus fahami ya tentang masalah ini, sehingga pada waktu itu kita bisa bersikap yang benar dan bijak, sehingga ya kita bisa menyampaikan Islam yang hak kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini butuh kepada keilmuan ya, dan sering-sering kita ini konsultasi dengan para ulama atau para ustadz-ustadz yang telah kuat dan kokoh dalam keilmuan mereka. Nah, terus satu penelpon kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Abu Hanifah di Depok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, referensi tentang kitab Duratun Nasihin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kitab Duratun Nasihin itu adalah kitab, ya, saya katakan gudangnya hadis-hadis palsu. Banyak sekali di situ hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya. Membuat salawat-salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW atau ritual-ritual yang sama sekali tidak ada jelontrongnya, tidak ada di situ sanadnya kepada Rasulullah, tidak pula kepada sahabat. Maka yang lebih bagusnya Bapak ya buka buku yang lainnya yang telah ya direkomendasi oleh para ulama, dan penulisnya pun juga memang betul-betul ulama yang jelas ya. Masih banyak alhamdulillah kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Masih banyak alhamdulillah kitab-kitab yang bisa kita baca dari para ulama yang alhamdulillah lurus di akidah mereka. Ya, kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, kitab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kitab Syekhul Islam ya, yaitu ya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian pula kita para ulama yang mengikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman dan generasi ke generasi, alhamdulillah masih banyak. Maka tidak perlu kita menyibukkan dengan buku-buku yang tidak jelas seperti itu. Nah. Baik, kembali ke tangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Bani di Cilandak. Silakan. Iya, ini Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai tentang apa? Birrul Walidain. Mm-hmm. Ya, saya akan menikah gitu sama dengan seorang wanita gitu, tetapi kita ditentang oleh orang tuanya wanita. Bagaimana hubungannya dengan Birrul Walidain? Sedangkan kita akan melakukan orang tua wanita. Iya. Sebab nah, menentangnya saya, kenapa Pak? Dia nggak setuju aja, kita nggak dikasih penjelasan bagaimana dia menentangnya gitu. Iya. Apakah perwalian dari seorang orang tua itu bisa diwakilkan untuk menikahkan kita berdua gitu Pak? Iya. Itu aja saya, terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau orang tua wanita yang menentang ini agak sulit. Ya, sebab permasalahannya wanita tidak sah nikahnya kecuali dengan wali. Dan apabila orang tuanya tidak mau mewalikannya apa menjadi wali, ya dan tidak mau juga untuk mewakilkan kepada orang tua, antum menghadapi permasalahan yang berat. Maka ya, terkadang memang ada orang tua yang sangat materialistik. Atau dianggapnya bahwa antum ini ya punya keyakinan yang aneh-aneh katanya. Alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya, kalau toh memang ternyata antum sudah mencari berbagai macam cara ya untuk bisa memberikan pengertian kepada orang tua wanita itu, maka lebih baik antum cari akhwat lain saja. Insya Allah masih banyak ya jalan. Ya, kita tidak tahu apakah wanita itu baik untuk kita. Barangkali kita memandang dengan mata kita yang bias ya, dia baik buat kita, tapi belum tentu di sisi Allah baik. Maka ya kalau memang keadaannya sulit seperti itu, di mana ya orang tua si akhwat tersebut tidak memberikan persetujuan, ya antum juga sulit untuk menikah karena tanpa wali. Kalau laki-laki mudah ya, dia dengan tanpa wali pun juga bisa. Tapi kalau wanita tidak bisa, bahkan tidak sah bisa jadi. Apalagi kalau orang tuanya sudah menyatakan fasikh, ya tidak setuju dan yang lainnya, tidak sah pernikahannya. Maka ya sambil antum pertama berusaha dulu ya berakhlak yang baik, memberikan hadiah, ya memberikan pengertian dan yang lainnya. Kemudian kalau sudah berbagai macam cara ya sudah ditempuh ternyata sulit, maka pada waktu itu ya kewajiban coba yang lebih baiknya cobalah ya. Semoga dengan antum coba cari akhwat yang lain, barangkali ya Allah tidak mengizinkan atau di sisi Allah itu adalah tidak baik ya wanita itu. Ya kita tidak tahu. Allahu a'lam. Itu jawaban dari saya. Barangkali antum tidak puas ya silakan tanya kepada ustaz lain yang lain. Naam. Baik, saya telepon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya Bapak Juri di Cikarep. Silakan, Pak. Saya mau tanya Pak Ustaz, ada kiai yang bilang sama saya bahwasanya orang yang meyakini bahwa Allah ada di aras itu bukan akidah al-sunnah, tapi akidah karomiah katanya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Saya. Mohon penjelasannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan orang ini tidak paham tentang karomiah. Siapa karomiah? Justru keyakinan mereka tidak demikian. Memang ya terkadang orang menisbatkan kepada suatu kelompok, padahal dia sendiri tidak paham tentang hakikat kelompok itu. Ya, dahulu mereka menuduh Ahlussunnah sebagai macam-macam. Ya, ada yang menuduh Ahlussunnah sebagai Khasyabiyah. Ada yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah ya sebagai ya macam-macam tuduhan-tuduhan yang diberikan dan lakob-lakob serta gelar yang diberikan oleh Ahlul Bid'ah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sekarang juga demikian orang yang mengatakan katanya orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam yang di atas arasy karomiyah. Ya. Kita katakan kalaulah keyakinan karomiyah mempunyai keyakinan bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Ya, dan ternyata pendapat karomiyah ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan keyakinan para sahabat, maka tetap saya pun meyakini dengan keyakinan seperti ini. Ya, kalau orang-orang Yahudi punya keyakinan yang ternyata sama dengan keyakinan umat Islam, apakah kemudian gara-gara itu kita pun tolak ya keyakinan itu? La wallah. Bukankah dulu seorang Yahudi datang kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, kami dapati dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menyimpan bumi manusia di satu jari. Allah akan menyimpan pepohonan di satu jari, tanah di satu jari. Ya. Maka Rasulullah mendengar itu tersenyum membenarkan perkataan si Yahudi. Masya Allah, orang Yahudi punya keyakinan bahwasannya ya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai jari. Namun orang Asy'ariyah kaum muslimin tidak mempunyai keyakinan, bahkan menolak seperti itu. Maka ya akhal Islam azan ya Allah. Ya, dalil kita bukan sebatas apakah ini diyakini oleh si fulan dan si fulan, atau kelompok anu dan anu, tidak. yang kita lihat sesuai tidak dengan Al-Quran, Sunnah dan keyakinan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah saya bahas sebetulnya ya, kita ngebahas tentang masalah bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy, bahwa ini adalah keyakinan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tegas mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Saya yakin kalau antum bawakan perkataan Imam Syafi'i tentang bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy, mungkin kiai itu akan berkata juga itu Imam Syafi'i mazhabnya karomiyah. Masya Allah. Sehingga akhirnya setiap yang bertentangan dengan keyakinan dirinya, ya dituduhnya karomiyah tanpa melihat siapa dia. Pernah di suatu ketika Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mengkisahkan sebuah kisah yang lucu, bahwa di sebuah universitas di Yordania, di Urdun, ada seorang dosen yang berasal dari agama Nasrani. Dia memang Kristen, ya Nasrani. Namun si Nasrani, si dosen ini, tampaknya dia sangat simpatik dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga dalam pelajarannya dia memuji-muji dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka rupanya ada orang sufi di kelas itu dari murid-murid langsung berkata, tampaknya dosen kita ini Wahabi. Masya Allah, padahal dia orang Nasrani. Langsung dituduhnya tanpa melihat hakikat. Memang itulah memang kelucuan ya, kalau terkadang yang berbicara itu dengan tanpa ilmu, dengan keawaman atau dengan emosi dan perasaan, muncul perkataan-perkataan yang aneh dan nyeleneh. Ya, kalau kita periksa secara hakikatnya ternyata tidak demikian. Tentunya seperti ini tidak memberikan mudarat kepada kita insyaallah, asal kita terus istiqomah di atas jalan yang hak. Nah, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.